Jalanan marujung ulu tuk so adong namar murani guru majowa nia adong doro goraturo haki Soboy tarporuma di bolin ayinan si pantatu ni piguma orom mamukaja buho apeto omay namasai. Nunga mate ho Saat mau ino Di harbangan Di hutai Nading mo bigeno anak ko mo natangiso Tatu nipik mahoro Mamukaja Kuho Apeto omay namasai Nunga matemo Saat maawino Dangol nai, panating mon begino, anak ko mon natangison.